Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Karim Ar-Rahman, masuk ayat yang ke-80 dari surah Al-A'raf. Qala Allah Ta'ala wa lutan idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabakukum biha min ahadim min al-alamin. Dan Nabi Lut alaihissalam ketika beliau berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan yang keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. Sungguh kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Jawaban kaumnya tiada lain mengatakan, keluarkanlah Lut dan pengikutnya dari kampung kalian ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Maka kami menyelamatkan Lut dan pengikutnya, kecuali istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal dalam adab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Dan kami turunkan hujan batu kepada mereka. Perhatikanlah bagaimana kesudahan akibat bagi orang-orang yang durhaka. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhil ayat, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا لُوطًا. Maknanya, ingatlah hamba kami, yaitu Nabi Lut alaihi salatu wassalam. In arsalnahu ila qaumihi ya'muruhum bi ibadati Allahi wahdah wa yanhahum 'anil fahishah. Tatkala kami mengutus Lut alaihissalam kepada kaumnya, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja, melarang mereka dari perbuatan keji, allati ma sabaqakum biha alladhi ma sabaqahum biha ahadun minal alamin, melarang mereka dari perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka di dunia ini. Faqala ata'tuna al-fahisha. Nabi Lut alaihissalam mengatakan kepada mereka, apakah kalian? Kenapa kalian melakukan perbuatan keji? Al-khoslata allati balagat sil'abam wassana'ah. Suatu perangai yang jelek, yang kejelekannya sangat besar. Ila anistagharaqat anwa'al fahsh. Sampai mencakup berbagai macam kejelekan-kejelekan dan kekejian-kekejian. Nah, atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kenapa kalian melakukan perbuatan yang keji, yang sangat jelek, yang luar biasa kejelekan, yang belum pernah seorang pun di antara kalian, atau belum pernah seorang pun sebelum kalian melakukan perbuatan jelek tersebut di dunia ini. Nah, faqaunuha fahisatan min asnail asyah. Perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang fahisyah, perbuatan keji, min asnail asyah, dari perkara-perkara yang paling jelek, paling keji. Wa kaunuhum ibtada'uha wa abtakaruha wa sannuha liman ba'dahum. Dan mereka, kaum Lut, yang memulai melakukan perbuatan tersebut. Bahkan mereka yang bersegera untuk melakukan perbuatan tersebut dan memberikan contoh kepada orang yang datang setelah mereka. Min asna'i ma yakunu aydha. Dan ini pun di antara perbuatan yang sangat jelek. Nah, mereka yang memulai melakukannya dan memberikan contoh kepada orang yang datang setelah mereka. Ya. Homoseksual, maaf-maaf saja. Nah, lesbian. Ya. Ini ada contoh-contoh yang dilakukan oleh kaum Lut. Nah, atau yang kita kenal sekali dengan apa? LGBT ya. Nah, mereka yang awal pertama kali melakukannya. Mereka yang memberikan contoh pertama kali melakukannya. Nah, dan tentunya mereka mendapatkan bagian dosa dari orang yang melakukan setelahnya. Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, fa'alaiha wijruha wa wijru man 'amila biha." Barang siapa yang memberikan contoh yang jelek dalam Islam ini, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan dosa orang yang melakukannya tidak berkurang sedikit pun sampai hari kiamat. Nah, terus mendapatkan dosa. Sebagaimana Nabi mengatakan, tidaklah darah yang tertumpah di dunia ini. Nah, melainkan bagi anak Adam yang pertama, dia mendapatkan bagian dosanya. Kenapa dikatakan anak Adam yang pertamalah yang memberikan contoh pembunuhan? Nah, ya, ma'ruf kisah Habil dan Khabil, walaupun nama ini dipersisikan. Tapi ini yang pertama kali terjadi pembunuhan. Sehingga ketika ada pembunuhan-pembunuhan yang berikutnya, bagi anak Adam yang pertama ini mendapatkan bagian dosanya. Begitupun yang dicontohkan oleh kaum Lut. Nah, laki-laki dengan laki-laki, ya. Mereka yang pertama kali mencontohkannya, perbuatan ini belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka. sehingga mereka akan mendapatkan bagian dosa dari orang yang melakukan setelahnya. Ya. Perbuatan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Nah, yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kaum Lut. Nah, summa bayyanaha biqoulihi, kemudian Allah menjelaskan tentang perbuatan keji tersebut dengan ucapannya, innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa, sesungguhnya kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Ini perbuatan keji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, mereka mendatangi sesama lelaki. Nah, bergaul dengan satu jenis, laki-laki dengan laki-laki. Bahkan mereka menjauhi perempuan. Ai kaifa tadarun an-nisaa allati khalaqahunna Allahu lakum wa fihinna al-mustamta' al-muwafaq lis-sahwati wal fitrah. Kenapa kalian meninggalkan para perempuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk kalian? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian istri-istri. Nah, dari jenis kalian, supaya kalian merasa tenang dengannya. Wa ja'ala bainahum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaum yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wajal bainakum, di antara kalian, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, cinta. Sesungguhnya dalam hal itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mentafakurinya. Ya. Allah ciptakan perempuan untuk laki-laki. Nah. Dan juga pada perempuan kalian bisa bersenang-senang yang sesuai dengan syahwat dan fitrah manusia. Tapi, kenapa kalian meninggalkannya? Kalian sudah menikahi perempuan. Wa taqbaluna ala adbar rijal. Justru kalian menerima terhadap dubur-dubur para lelaki. Allati hiya ghayatun ma yakunu fi syana'a wal khabath. Ya, yang merupakan kejelekan dan kekejian yang sangat besar. Nah, mahallun takhruju minhu al-anatan wal-akhbas. Ya, tempat keluarnya kotoran dan khubus-khubus. Ya. Tapi kenapa kalian mendatanginya? Mendatangi dubur-dubur para lelaki. Padahal merupakan tempat keluarnya kotoran-kotoran. Allati yastahyi min dzikriha fallan an mulamatatiha wa qurbiha, yang merasa malu untuk menyebutkannya. Nah, kita malu menyebutkan tadi dubur lelaki, kotoran yang keluar. Nah, menyebutkannya saja malu, apalagi untuk menyentuhnya dan mendekatinya. Sehingga pantas Allah katakan perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang keji. Ya. Mendatangi sesama lelaki. Menggauli sesama lelaki. Nah, ini perbuatan kaum Lut. Ya. Yang sekarang ternyata menyebar di tengah-tengah manusia. Bahkan bukan hanya manusia secara umum. Menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, yang lebih mengerikan lagi, ada di antara kaum muslimin yang menghalalkan perbuatan ini. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Islam Nusantara dan semisalnya. Islam liberal mengatakan ini halal, ini hak asasi manusia. Nah, ketika diberikan ayat-ayat semacam ini, mereka bantah. Nah, mereka bantah. Nabi Lut ini marah. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mau menikahi anaknya. Nah, Nabi Lut marah. Ya, seperti ini. menghina Nabi, mencela Nabi. Nah, ini yang mereka lakukan. Sampai mereka menghalalkan kawin sesama jenis. Ya, ini bukan yang diharamkan. Nah, alhamdulillah dari apa yang mereka lakukan. Nah, berusaha untuk menghalalkan ya LGBT. Padahal jelas sekali diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan fahisyah, perbuatan yang keji. Nah, perbuatan yang jelek baik secara uruf kebiasaan apalagi secara syariat. Secara kebiasaan saja uruf di tengah-tengah masyarakat ini perbuatan yang keji. Ya, laki-laki dengan laki-laki lagi melakukan hubungan. Nah, perbuatan yang keji. Nah, mereka mendatangi dubur-dubur para laki, tempat keluarnya kotoran. Perbuatan yang keji. Nah, apalagi secara syariat, jelas. Ini menunjukkan perbuatan yang sangat keji. Bal antum qaumun musrifun. Ya. Kata Nabi Lut alaihissalam kepada mereka, kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Ay mutajawizuna lima hadahu Allah mutajarriuna ala maharimi. Kalian melampaui, melewati terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Dan kalian lancang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hendaknya kita pun menjauhi sebab-sebab terjatuhnya kepada perkara ini. Nah. Ya. Dikarenakan perkara ini walaupun disebut keji, tapi ternyata banyak juga di antara manusia, bahkan kaum muslimin yang terjatuh kepada perkara ini. Nah, sebagian laki-laki, nah, ada yang senang kepada perempuan, dia pun senang kepada laki-laki. Ya, sama keadaannya. Nah, ada juga seorang laki-laki yang dia senangnya hanya kepada laki-laki lagi. Nah, ada juga yang normal, ya, dia senangnya kepada perempuan. Nah, sehingga para ulama mengingatkan tentang murdhal, ya, laki-laki yang apa belum balig, nah, tidak memiliki jenggot, ya, yang wajahnya itu seperti wajah perempuan. Ya. Diperingatkan oleh para ulama jangan sampai kita, nah, memandangnya dengan pandangan syahwat dan lain sebagainya. Dan jangan banyak berteman atau bergaul dengan tadi murdan tadi. Nah, laki-laki yang sudah mulai ya masuk usia remaja misalnya, tapi belum balik, belum tumbuh jenggot. Nah, padahal wajahnya mirip seperti perempuan. Apalagi di negeri Arab. Nah, ingatkan jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam bergaul dengan remaja yang semacam ini. Khawatir, ya, terjatuh ke dalam tadi perbuatan fahisyah. Nah, dan yang biasanya jadi korban fahisyah itu laki-laki semacam ini tadi, yang baru masuk usia remaja, nah, tapi belum ada jenggot, belum lain sebagainya, jadi korban perbuatan fahisyah LGBT dan yang semisalnya. Nah, ini jadi perbuatan yang keji. Pun juga sebaliknya, perempuan dengan perempuan. Nah, ini pun sama perbuatannya keji. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Jawaban kaumnya tiada lain mengatakan keluarkanlah, usirlah Nabi Lut dan pengikutnya dari negeri kalian ini, dari kampung kalian ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Ayatanajjahuna an fi'lil fahisyah. Mereka menganggap suci dari melakukan perbuatan yang keji. Nah, bukan menerima dakwah Nabi Lut alaihissalam, akan tetapi mereka justru mengatakan, usirlah Lut dan pengikutnya. Nah, mereka menganggap dirinya suci, sehingga melarang kami melakukan perbuatan ini. Allah mengatakan, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Tidaklah mereka menyiksa kaum yang beriman, melainkan dikarenakan mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Nah, ini tatkala Allah menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang yang memasukkan kaum mukminin ke dalam parit api. Ya. Di mana kaum mukminin dimasukkan ke dalam parit api ini bukan dikarenakan kesalahan yang mereka lakukan. Bukan dikarenakan mereka melakukan perbuatan yang merusak, akan tetapi dikarenakan mereka beriman kepada Allah, mereka menyiksanya. Nah, begitupun yang dialami oleh Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya, dikarenakan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata kaum yang mengusirnya. Nah, begitu juga yang dialami oleh para sahabat, ada yang dibunuh. Nah, mereka dibunuh bukan dikarenakan melakukan kerusakan, akan tetapi dikarenakan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Tidaklah mereka menyiksa kaum yang beriman, melainkan dikarenakan mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan juga Maha Terpuji. Nah, inilah yang dilakukan orang-orang kafir. Mereka menyiksa kaum mukminin bukan dikarenakan kaum mukminin melakukan kerusakan, akan tetapi dikarenakan keimanan yang ada pada mereka, sehingga orang-orang kafir menyiksa kaum yang beriman. Nah, فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Kami menyelamatkan Lut dan keluarganya, pengikutnya, kecuali istrinya. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, termasuk orang yang tetap di kampung tersebut. أَيَ الْبَاقِينَ الْمُعَذَّبِينَ. Istrinya termasuk orang yang tetap tinggal di kampung tersebut dan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain membuat permisalah, ya, tentang orang-orang kafir, di antaranya adalah imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Nah, Nabi Nuh seorang Nabi, Rasul. Nabi Lut pun seorang Nabi. Tapi jadi istrinya durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Amarahullah an yasriya bi ahlihi layla. Allah memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk berjalan bersama pengikutnya di malam hari. Nah. Meninggalkan kampung tersebut. فَإِنَّ الْعَذَابَ مُسْبِهُ قَوْمِهِ. Sesungguhnya adab yang menimpa kaumnya tersebut terjadi di waktu pagi. Ya. Sejak malam Allah perintahkan Lut supaya meninggalkan kampung tersebut bersama para pengikutnya. فَسَرَى بِهِمْ إِلَّا مْرَأَتُهُ أَصَوْبَهَا مَا أَصَوْبَهُمْ. Nabi Lut pun berjalan di malam hari bersama para pengikutnya, kecuali istrinya yang tidak mengikutinya. Nah, sehingga istrinya mendapatkan musibah sebagaimana yang menimpa kaum Lut yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa hukumannya Allah berikan kepada mereka? Wa amtarna alaihim matara ay hijaratan haratan syadidatan min sijil. Nah, kami hujani mereka dengan bebatuan. Batu-batu yang panas, yang keras. Min sijil, dari tanah liat yang dibakar. Wa ja'alallahu 'aliyaha safilaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Ya. Dijungkir balikan kampungnya. Yang asalnya di atas menjadi di bawah. Yang asalnya di bawah menjadi atas. Diangkat, dijungkir balikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Perhatikanlah. Bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang durhaka. Al-halaq wal-hizyu da'ib. Kebinasaan. Nah, dan kejelekan, kesedihan yang terus-menerus. Balasan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga para ulama mereka berpendapat kalau ada yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut, maka hukumannya yaitu dengan dilemparkan dari tempat yang tinggi kemudian dihujani bebatuan. Nah, dikarenakan Allah pun mengadab mereka dengan mengangkat kampungnya, ya, sehingga bagian atas menjadi bagian bawah, bagian bawah jadi bagian atas. Nah, kemudian ditimpakan lagi ke bawah dan dihujani dengan bebatuan. Ya. Barakallahu fikum. Kalau yang berzina, laki-laki perempuan, nah, maka dirajam kalau dia sudah menikah. Tapi kalau yang melakukan apa tadi homoseksual dan yang semisalnya, maka hukumannya dengan dilemparkan dari atas kemudian dihujat di bebatuan. Ya. Ini lebih parah dari berzina laki-laki dan perempuan. Nah, barakallahu fikum. Ini perbuatan yang keji, yang menyelisih fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia pada asalnya cinta atau senang kepada lawan jenisnya. Nah, tapi yang mereka lakukan senang kepada sesama jenis. Menyisi fitrahnya. Nah, ini hati-hati, ya. Dan ini pun bisa terjadi. Laki-laki, perempuan, apalagi kalau sudah berteman, ya, berteman akrab, laki-laki dengan laki-laki, ya. Kadang-kadang tak kira temannya ini, dia mempunyai teman yang lain, ada cemburu. Kalau ada perasaan demikian, ini bahaya. Bibit-bibit, ya. Bibit-bibit yang sangat berbahaya harus kita jauhi. Nah, kadang-kadang terjadi yang semacam ini di mahad-mahad. Nah, barakallahu fikum. Kadang-kadang ada teman murojaah, ya, si A dengan si B. Nah, akrab sekali. Tatkala si B ini punya teman murojaah yang lain, si A ini kadang-kadang cemburu. Nah, ini sudah bibit-bibit demikian. Nah, kemana-mana bareng terus. Nah, jalan bareng, makan bareng, ini bareng dan sebagainya. Ini berbahaya. Bibit-bibit bisa terjerumus ke dalam perbuatan keji tadi. Nah, atau kadang-kadang perempuan-perempuan. Nah, teman akrab dia jalan bareng ke sana kemari. Tatkala temannya ini memiliki teman yang lain, perempuan lagi. Nah, ada cemburu. Ya, ini sekali lagi ada bibit-bibit yang mengarah ke arah tadi, sangat berbahaya. Nah, sehingga kita pun ingatkan, ya, anak-anak kita ataupun yang lainnya, kalau dalam bergaul bersama lelaki saja, sewajarnya. Nah, jangan sampai berlebihan sehingga bisa menjerumuskan kepada perbuatan tadi. Ini terjadi, ya, sebagian mahar. Nah, sampai terus aja nempel. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, walaupun belum terjatuh kepada hubungan, nah, tapi tadi mengarah dengan perbuatan ini sedikit demi sedikit. Nah, mengarah ke arah sana. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, syaitan terus mengganggu. Nah, manusia supaya tergelincir dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Barakallahu fikum. Nah, selesai dari ayat yang ke-80 sampai ayat yang ke-84, ya, menceritakan tentang kaum Lut, ya. sebelumnya telah kita bahas bagaimana kaum Samud, kemudian sebelumnya lagi bagaimana kaum Ad, nah, kemudian juga bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, nah, dan barusan tadi kita bahas tentang kaum Lut. Nanti yang berikutnya akan kita bahas tentang kaum Madian. Nah, kaumnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.